السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، setelah selesai pembahasan al-qadha, yakni mengqadha puasa yang ditinggal, maka kita masuk sekarang kepada al-kafarah. Kafarah ini adalah tebusan, kalau diterjemahkan bebasnya, yang sebenarnya asal katanya dari kafara yukafiru takfiran, artinya menghapuskan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Qala mu'allif, taqaddama hadis Abi Hurairah, telah lewat hadis Abi Hurairah, fir rajul alladhi waqa'a 'ala imra'atihi, telah lewat pembahasan hadis Abu Hurairah tentang seseorang yang terjatuh pada istrinya, yakni jatuh ke dalam jima dengan istrinya, fi nahari Ramadan, di siang hari Ramadan. Dan sudah dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah tersebut, anna alaihi al-qadha'u wal-kafarah, bahwasanya atas orang tersebut ada dua kewajiban karena pelanggarannya jima di siang hari, yaitu pertama qadha, membayarnya, dan yang kedua kafarah, tebusan. Apa itu kafarahnya? Wahiyya itu raqadah, memerdekakan budak. Fa'in lam yajid fasiyamu syahrain, kalau tidak mendapatinya maka hendaklah dia berpuasa dua bulan berturut-turut, mutatabi'aini. Fa'in lam yastati', dan kalau tidak bisa pula, fa'it'amu sittina miskinan, maka hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin. Waqtila, dikatakan inna kafarat al-jima'i ala takhir, bahwasanya kafarah jima', tebusannya jima' itu adalah dengan takhir. Dan sudah kita singgung waktu itu ada perbedaan antara takhir dengan apa? Tartib, ya. Lawannya tertib adalah takhir. Ada yang berpendapat itu ala takhir memberi makna pilihan, siapa yang mau beri makan boleh, siapa yang mau berpuasa dua bulan berturut-turut silakan, dan siapa yang punya budak silakan mengeluarkan, memerdekakan budaknya, boleh pilih di antara tiga. Ini makna takhir, la ala tertib katanya, bukan dengan tertib. Sedangkan tertib maknanya adalah harus yang pertama dulu, harus merdekakan budak, itu hukuman. Tapi bagaimana kalau tidak punya budak, beli budak terus merdekakan, tapi kita tidak punya, bagaimana? Tidak punya duitnya untuk beli, atau tidak punya, punya duitnya tidak punya budaknya, tidak ada yang jual budak di sini, berarti tidak mampu. Baru kalau tidak mampu turun kepada yang kedua, yaitu puasa syahraini mutatabi'an, harus puasa dua bulan berturut-turut. gagal sehari saja, ulangi lagi 2 bulan berturut-turut, batal yang kemarin. Walaupun sudah sampai 27 hari terus batal, maka ulangi lagi 30 hari. Karena harus mutatabi'ain, syahraini mutatabi'ain, 2 bulan dan berturut-turut tidak berhenti. Kalau demikian tidak mampu karena dia orang yang tua atau orang yang sakit-sakitan menaun yang tidak mungkin puasa, maka baru turun kepada yang ketiga, yaitu it'amu 60 miskin, memberi makan 60 orang miskin. Ini namanya tertib. Jadi yang awal dulu, kalau tidak mampu baru pindah yang kedua, kalau tidak mampu baru pindah yang ketiga. Nah, apakah hukum kafarah bagi orang yang jima' di siang hari Ramadan itu? Ala takhyir awal tertib qila anna kafaratul jima' ala takhyir. Dikatakan biasanya kalau kalimat qila itu pendapat yang lemah. Biasanya dengan sifat tamrid seperti ini, mabni lil majhul, dikatakan, tidak disebutkan siapa pendapatnya, siapa tidak disebutkan, karena memang pendapat yang lemah. Lakin ladhi rawau tertib akthar, tetapi yang meriwayatkan dengan tertib, yang meriwayatkan dengan cara tertib. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan dulu dengan yang pertama, ketika orang itu tidak mampu, kalau begitu yang kedua, ketika dia bilang tidak mampu, kalau begitu yang ketiga. Ini namanya riwayat ala tertib. Maka riwayat ala tertib ini lebih banyak, akthar fariwayatuhum arjah, maka riwayatnya lebih rajih. Li'annahum aktsaru adadan, karena jumlahnya lebih banyak. Wa li'anna ma'ahum ziyadatu ilmin, dan karena bersama mereka ada tambahan ilmu. Ada tambahan ilmu artinya ada ziyadah. Ziyadah dari yang thiqah ini suatu kelebihan. Kalau kelebihan ini maka ini yang diambil atau yang lebih wajib. Misalnya kalau kita melihat pada satu keterangan hadis yang mengatakan barang siapa yang melanggar dan jima di siang hari Ramadan, maka ada 3 hukumannya. Ini dan ini. Bagaimana? Ada kesan tertib atau tidak? Tidak. Pilih salah satu dari 3 ini misalnya. Apalagi kalau pilih nggak mungkin. Kalau ini sudah ada ziyadat ilmu. Disebutkan dengan 3. Ini atau ini atau ini. Begitu kalimat. Merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Ini satu ilmu. Ilmu yaitu bahwasanya orang yang jima di siang hari Ramadan kena kafarat 3 macam ini. Apakah tertutup tidak ada keterangan. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan lebih jelas lagi secara detail. Sama menerangkan tentang hukum jima itu adalah 3, tapi kalimatnya lebih jelas, yaitu mengatakan bahwasanya mereka akan budak. Saya tidak mampu ya Rasulullah. Kalau kamu tidak mampu, maka berpuasalah berturut-turut 2 bulan. Aku tidak mampu ya Rasulullah. Kalau begitu, beri makan 60 orang miskin. Ini ilmu yang pertama sama, yaitu hukumnya orang yang jima di siang hari Ramadan adalah ini. 3 perkara, sama kan? Tetapi yang pertama tidak ada keterangan tertib, yang kedua ada keterangan tertib. Maka yang diterima adalah yang ziyadatu ilmin ini. Ada kelebihan keterangan, kelebihan ilmu, yaitu tambahan bahwasanya yang demikian 3 perkara ini harus tersusun berdasarkan tertib dari awal. Kalau tidak mampu yang kedua, kalau tidak mampu yang ketiga. Maka demikianlah yang dikatakan dengan ziyadatu ilmin. ولأن معهم زيادة علم حيث اتفقوا على أن الإفطار كان بالجماع. Di mana mereka semua sepakat, para perawi-perawi itu, bahwasanya iftar kana bil jima', bahwa batalnya puasa dia karena dengan jima'. Walam yuhaddits hadza fi riwayat al-ukhra, dan tidak ada atau tidak berbicara tentang ini di riwayat-riwayat yang lain. Wa man 'alima hujjatun 'ala man la ya'lam, sedangkan orang yang mengetahui sebagai hujjah bagi orang yang tidak mengetahui. Kalau tadi rawi-rawi itu disampaikan, dihadirkan 2, satu rawi mengatakan ringan riwayat yang tadi, pokoknya kafaratul jima ini atau ini atau ini. Satu lagi rawi mengatakan dengan riwayat yang detail, kalau ini tidak bisa baru ini, kalau tidak bisa baru ini, dan selesai. Sekarang Yang pertama sama-sama tahu kalau kafarat itu tiga macam ini, sama. Ya? Tetapi masalah tertib, ditanya pada yang pertama, apakah itu berdasarkan tertib? Saya tidak tahu. Hanya, saya hanya mendengar bahwa tiga ini saja. Kalau yang ini, iya, saya mendengar riwayatnya begini, dengan tangan. Ini kalau nggak bisa ini, kalau nggak bisa ini. Maka ini tahu, ini tidak tahu. Maka yang tahu hujjah ala man la ya'lam. Yang alimah, orang yang berilmu, sebagai hujjah atas yang tidak tahu. Maka yang tahu ini yang diterima. Yang tidak tahu ya marjuh ya, pendapatnya. Berarti kamu tidak tahu. Loh, ini ditakhir dengan pilihan, belum tentu. Kalimat ini dan ini dan ini, atau ini atau ini atau ini, belum tentu alat takhir. Tapi kalau ini sudah jelas, harus dengan tertib. Sehingga ini yang alimah, ini yang la ya'lam. Wa mimma yurajjihu at-tartib aydan, dan di antara yang merajihkan at-tartib adalah annahu ahwat, bahwa yang demikian lebih selamat. Wa li anna al-akhdha bihi mujzi sawa'un qulna bit-takhyir aw la bi khilaf al-'aqs. Kenapa kok dikatakan lebih selamat? Karena mengambil dengannya itu tetap sah. Sama saja, apakah pendapat takhyir yang benar ataupun pendapat tertib yang benar, maka golongan tertib ini selalu benar dan tidak bisa dibalik. Diterima? Hah? Artinya dikatakan ahwat lebih selamat kalau kita berpendapat dengan tertib. Kenapa lebih selamat? Karena kalau kita mengerjakan dengan tertib ini, kalau nggak mampu ini, kalau nggak mampu ini, maka ketika kita mampu yang pertama, kita kerjakan pertama. Menurut pendapat yang takhir, salah nggak kita? Saya milih yang pertama. Nggak salah kan? Menurut pendapat yang tertib, tidak salah pula. Karena ini yang pertama. Kalau ini tidak mampu, saya pindah pada yang kedua. Menurut yang takhir, boleh. Menurut yang takhir, milih mana saja. Berarti kan tidak salah lagi. Menurut yang tertib, benar. Karena dia memang tidak mampu yang pertama, pindah pada yang kedua. Dan kemudian yang tidak mampu yang kedua, maka dia ketiga, memberi makan orang miskin. Pendapat yang tertib benar enggak? Tetap benar. Jadi kalau kita memilih tertib, maka terlalu cocok dengan pendapat yang takhir. Mau mana saja, boleh kan kalau takhir. Tetapi tidak bisa dibalik. Kalau kita berpendapat dengan yang takhir, kemudian kita milih, ah yang enak beri makan saja 60 orang miskin, selesai. Ternyata yang rajih adalah yang tertib. Kamu mampu puasa, jangan kamu tidak puasa. Salah kan? Salah. Jadi kata beliau, pendapat yang tertib lebih selamat. Karena kalau berpendapat dengan yang tertib, tidak mungkin menyalahi at-takhir. Tapi berpendapat dengan yang takhir, jangan-jangan menyalahi yang tertib. Mana yang lebih selamat? At-tartib, karena aslam wa ahwaf, lebih selamat dan lebih tidak terjatuh ke dalam kesalahan. Kedua, وَمَنْ لَزِمَتْهُ الْكَفَارَةِ وَعَجِزَ عَنِ الْعِتْقِ أَوِ الصِّيَامِ أَوِ الْإِطْعَامِ. Dan barang siapa yang diwajibkan untuk membayar kafarah ini, kemudian tidak mampu. Tidak mampu memerdekakan budak, tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan tidak mampu pula memberi makan orang miskin, 60 orang miskin. Kalau tidak mampu semua tiga-tiganya, فَإِنَّهَا تَسْقُطْ, maka sungguhnya kafarah itu gugur. لِأَنَّهُ لَا تَكْلِيفَ إِلَّا مَعَ الْقُدْرَةِ, karena sesungguhnya tidak ada beban kecuali dengan sekemampuannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sekesanggupannya. Wa bidalil fi'lir rasul, dan dengan dalil perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqad asqata al-kafarah, di mana beliau telah menggugurkan kafarah dari orang tadi. Indama akhbaru bi'asarihi, ketika dikhabarkan kepadanya tentang ketidakmampuannya. Oh, Faqad asqata al-kafara, Rasulullah SAW menggugurkan kafara dari orang yang di dalam riwayat tersebut ketika dikhabarkan bahwa dia adalah seorang yang paling miskin di kampungnya, bahkan kemudian diberikan kepadanya arqan bihi tsamr, satu keranjang kurma, liyut'ima ahla, untuk memberikan makan kepada keluarganya. Pembahasan ketiga, wala yalzimul mar'ata kafarah, bahwa perempuan tidak terkena kafarah. Tidak terkena kafarah bukan berarti tidak terkena qadha. Qadha tetap membayarkan puasa yang dibatalkan dengan jima tersebut. Tetapi tidak berkewajiban untuk kafarah, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ukhbira an fi'lin jara baina ar-rajuli wa zawjihi. Karena Rasulullah SAW dikhabarkan kepadanya tentang kejadian yang tidak mungkin terjadi sendirian. Kejadian jima ini pasti terjadi berdua antara suami dengan istrinya. Tapi Rasulullah hanya mengatakan kepada seorang suaminya saja, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak mengatakan, perintahkan keluargamu, perintahkan istrimu, tidak. Padahal jelas namanya jima itu tidak sendirian, tapi berdua. Berarti bukan berarti tidak tahu, bukan berarti Rasulullah lupa dengan istrinya, bukan. Tapi memang suaminya saja yang terkena hukuman. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ukhbir an fi'lin jara baina ar-rajuli wa zawjihi, karena dikhabarkan beliau tentang kejadian yang terjadi antara seseorang dengan istrinya, yaitu jima. Tetapi lam yujib ar-rasul alaihi salatu wassalam illa kafaratan wahidah. Tapi Rasulullah SAW tidak mewajibkan kecuali kafarah yang satu saja, yaitu pada suami. Wallahu a'lam. Karena suami inilah yang memang qawwamuna 'ala an-nisa, salahkan suaminya, bukan istrinya yang disalahkan. Tetapi istrinya yang goda tetap mau menggoda ataupun tidak menggoda, suami inilah yang menentukan. Suami inilah yang menentukan terjadi atau tidak terjadi jima itu. Nah, Wallahu ta'ala a'lam. Jadi tiga pembahasan pada kafarah. Yang pertama tentang masalah tebusan bagi seorang yang berjima adalah tiga perkara, dan alat tertib atau takhir yang rajih, alat tertib dengan berapa alasan? Satu alasan, hah? Riwayatnya lebih rajih. Yang kedua, hah? Lebih selamat. Nah, pembahasan yang kedua apa? Bagi orang yang tidak mampu, gugur. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau tiga-tiganya tidak mampu, dari yang awal, kedua, dan ketiga, maka dia gugur. Pembahasan yang ketiga, bahwa yang terkena kewajiban hanya suami. Intah. Kita masuk pada al-fidyah. Fa'alam al-fidyah. Al-fidyah maknanya adalah memberi makan seorang miskin untuk menggantikan puasa yang ditinggalkan sehari, dua hari, maka dua orang miskin dan seterusnya. Qala al-hamil wal-murdi' idha khafata ala nafsayhima awwa waladayhima aftarata wa at'amata kulla yawmin miskinan. Jika seorang yang hamil atau menyusui, jika dia khawatir atas dirinya atau khawatir atas anaknya, aftarata. Kalau disebutkan dua-duanya artinya sama saja, mengkhawatirkan dirinya ataupun mengkhawatirkan anaknya, hukumnya sama. Karena ada orang yang puasa ketika hamil dia khawatir kalau sampai anaknya nanti begini, anaknya nanti begitu. Atau sebaliknya, ada yang mengkhawatirkan dirinya, saya kalau tidak makan saya pusing, pucat dan sebagainya. Hukumnya sama, makanya disebutkan oleh beliau dua. Khafata ala anfusihima anafsayhima awwa waladayhima. Apakah mengkhawatirkan dirinya ataupun mengkhawatirkan anak-anaknya. Ini sebagai bantahan bagi pendapat fuqaha yang membedakan antara yang mengkhawatirkan dirinya dan mengkhawatirkan anaknya. Kalau mengkhawatirkan dirinya, maka hukumnya seperti orang sakit. Berarti qadha, bukan fidyah. Kalau mengkhawatirkan anaknya, maka akan berlanjut terus yang demikian sampai menyusui dan kemudian sampai hamil lagi, maka dia berbayar fidyah. Dibedakan antara keduanya. Ini banyak istilahnya. Ada yang mengatakan qadha dua-duanya, ada yang mengatakan fidyah dua-duanya, dan ada yang pendapat yang membedakan mengkhawatirkan anak atau mengkhawatirkan dirinya. Nah, ketika disebut di sini oleh penulis bahwa apakah mengkhawatirkan dirinya ataupun mengkhawatirkan anaknya, artinya beliau berpendapat sama. Kedua-duanya aftarata, kedua-duanya boleh berbuka. Ini kedua-duanya itu al-hamil wal-murdi, orang yang hamil dan menyusui. Boleh berbuka dan memberi makan setiap hari seorang miskin. Wa syahidu dzalika min kitabillah. Syahidnya adalah buktinya di dalam kitab Allah Al-Qur'an. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu, dia boleh membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Bagaimana sisi pendalilannya? Apa kaitannya dengan hamil dan murdi? Kaitannya adalah fahmus salaf, pemahaman salaf, pemahaman para sahabat. Bagaimana memahami yang demikian? Ya, jangan sampai kita memahami letterlock dengan bahasa Arab saja modalnya, kemudian mengatakan berarti orang yang mampu, begitu tahu kan mampu, boleh dia memberi makan orang miskin. Ini bahaya. Akhirnya kayak ingkar sunnah yang membebaskan orang boleh tidak puasa. Wajhul istidlali anna hadhihi al-ayah makhsusah bisyaykh al-kabir wal mar'at al-ajuz wal marid alladhi la yushfa. Sisi pendalilannya adalah bahwa ayat ini dikhususkan untuk syaykh al-kabir, orang syaykh yang tua, orang yang sakit tetapi la yushfa, sakit yang tidak sembuh. Ini sakit-sakitan yang tidak diharapkan kesembuhannya, menaun ya, sakit menaun. Dan juga untuk al-hamil wal-murdi'. Jadi ini, ayat ini dikhususkan untuk orang-orang yang tidak mampu berpuasa dari kalangan kakek-kakek, nenek-nenek, orang sakit yang tidak diharapkan sembuh, orang wanita hamil dan wanita yang menyusui. Idza khafata 'ala nafsihima aw wa waladayhima. Apakah mengkhawatirkan dirinya ataupun mengkhawatirkan anaknya? Karena sayati bayanuhu an Ibni Abbas, sebagaimana keterangan yang demikian datang dari riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Jadi fahmus salaf, pemahaman Ibnu Umar, pemahaman Ibnu Abbas, dan tidak ada satu sahabat pun yang menentangnya atau yang menyelisihinya. Ini poin pertama. Kesimpulannya bahwa hamil dan murdi' adalah membayar fidyah menurut pemahaman Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Alimta akhal iman fi mawada anna hadhihi al-ayah mansukha. Engkau tahu wahai saudaraku seiman dalam pelajaran yang telah lewat bahwasanya ayat ini mansukh. Ingat ya, ayat ini mansukh hukumnya dengan dua hadis. Mansukh dalam dua hadis yang diterangkan, pertama riwayat Abdullah ibn Umar dan yang kedua riwayat Salamah ibn al-Aqwa. Illa annahu sabata an ibn Abbas, hanya saja dia telah sabit dari Ibn Abbas bahwasanya ini tidak mansukh tetapi untuk Syekh al-Kabir wal mar'atil ajuz. La yastati'ani an yasuma fal yut'ima kulla yawmin miskinan. Bagi seorang laki-laki yang tua, kakek-kakek, atau wanita yang tua, nenek-nenek, yang kedua-duanya tidak mampu berpuasa, maka keduanya memberi makan setiap hari seorang miskin. Akhrajah al-Bukhari. Jadi riwayat Salamah ibn al-Aqwa dan riwayat Ibn Umar menyatakan ayat ini mansukh. Ibn Abbas mengatakan bahwa ayat ini untuk seorang tua, kakek-kakek, dan nenek-nenek, dan orang yang tidak mampu berpuasa. Apakah dua riwayat ini dari dua sahabat dan dari Ibnu Abbas bertentangan atau tidak? Kenapa tidak bertentangan? Yang satu bilang mansukh, yang satu bilang enggak. Yang satu bilang mansukh, yang satu bilang ini khusus untuk orang tua, dan hamil dan murda. Tidak bertentangan dari sisi karena mereka para salafus saleh dari kalangan sahabat atau tabi'in, mereka menyebut takhsis juga dengan nasakh. Tadinya umum bahwa semua orang walaupun mampu berpuasa boleh untuk berbuka dan memberi fidyah, boleh. Silakan yang mau puasa-puasa, yang mau bayar fidyah, bayar fidyah. Itu asalnya begitu hukumnya. Umum, khusus, apa umum, tidak ada taksisnya. Tadinya umum, kemudian dikhususkan. Sekarang semua harus puasa. Dengan ayat, dengan apa? Faman syahida minkum syahra falyashumhu. Barang siapa menyaksikan bulan itu, maka hendaklah berpuasa. Diperintahkan untuk berpuasa semua. Bahwa ayat ini bagaimana? Apa enggak terpakai? Terpakai tetap. Tapi sekarang tidak umum lagi untuk orang-orang yang tidak mampu saja. Apakah dari kakek-kakek atau nenek-nenek, silakan mau berpuasa kalau bisa, kalau tidak mampu tidak apa, bayar fidyah. Nah ini di dalam istilah para sahabat disebut mansukh. Para sahabat mengatakan mansukh, artinya keumumannya dimansukhkan menjadi khusus. Walihada qad yadhannu anna ibn Abbas mukhalifun li jumhuri sahabah. Oleh karena itu dikira bahwa Ibn Abbas menyelisihi kebanyakan para sahabat. Au annahu mutanaqid, atau dikira bahwa Ibn Abbas ini hadisnya bertentangan satu sama lainnya. Sekali bilang mansukh, sekali bilang ini khusus. Gimana ini? Wa khasatan idza araf annahu sarraha bin nasbi fi riwayat ukhra. Apalagi khususnya kalau kamu telah tahu bahwa Ibn Abbas qad sarraha, dia telah menerangkan dengan tegas bin naskhi bahwa ayat ini mansukh di dalam riwayat lain. Katanya wa raqasa lisyaikh al-kabir wal 'ajuz al-kabira fi dhalika wa huma yutiqan as-sawm an yuftara in syaa'a aw yut'ima kulla yawmin miskinan wa laqad 'alayhima thumma nusikha dhalika fi hadhihi al-ayah. Bahwasanya telah diringankan bagi syekh yang tua atau ajuz, nenek-nenek atau kakek-kakek yang kedua-duanya mampu berpuasa. Perhatikan kalimat mampu ini. Yang keduanya mampu berpuasa, boleh dia berbuka insya'ah kalau dia suka, dan memberi makan setiap hari seorang miskin, dan tidak ada qadha' bagi keduanya. Kemudian dimansukkan ayat ini dengan perintah faman syahida minkum asyhara falyasum, dan barang siapa menyaksikan bulan tersebut di antara kalian, maka hendaklah dia berpuasa. Wa thabata li syaikhil kabir wal ajuzil kabira idza kana la yutiqan, maka telah sabit setelah itu untuk syaikhil kabir, untuk kakek-kakek, dan ajuzil kabira, nenek-nenek, boleh keduanya berbuka. Idza kana la yutiqani, jika keduanya tidak mampu. Beda kan? Sebelum masuk apa? Mampu. Walaupun mampu boleh berbuka. Tapi setelah dikata Ibn Abbas dan ini telah mansukh, maka setelah itu sahabat atau sahabat telah tetap bagi orang yang tidak mampu saja, yang mampu tidak boleh. Paham ya? Berarti ini mansukh bukan? Ibn Abbas mengatakan mansukh, thumma nusikha, kemudian dimansukhkan. Tetapi istilah-istilah mutaakhirin tidak menyebut yang demikian mansukh. Ini namanya taksis, tadinya umum, sekarang dikhususkan hanya untuk yang ini saja. Tadinya umum, siapapun boleh berbuka dan memberi makan orang miskin. Tapi ternyata setelah mansukh dikatakan oleh Ibn Abbas boleh bagi kakek-kakek dan nenek-nenek yang dua-duanya tidak mampu untuk berpuasa. Wal hubla wal murdi', dan orang-orang hamil, hubla ini hamil. Wal murdi', idza khafata aftarata wa at'amata, jika keduanya dalam keadaan mengkhawatirkan. Lihat di dalam riwayat Ibn Abbas ini, khafata ala mana? Apakah disebutkan ala nafsihima atau disebutkan ala waladihima? Tidak disebutkan, ya kan? Berarti am, kenapa harus dibeda-bedakan oleh para atau oleh sebagian fuqaha masalah mengkhawatirkan diri dan mengkhawatirkan anaknya. Di sini hanya mengatakan orang-orang hamil dan yang menyusui jika mengkhawatirkan, karena jika dia takut, maka keduanya aftarata, boleh berbuka, wa at'amata, dan memberi makan, kulla yaumin miskinan, setiap harinya seorang miskin. Wa qad nadhara al-qaumu ila zahir riwayat, dan satu kaum telah memandang kepada zahirnya riwayat. Zahirnya riwayat al-mutaqaddimah indal Bukhari, zahirnya riwayat yang tadi di dalam riwayat Bukhari, di kitab tafsir, dalam kitab tafsir, dalam sahihnya as-sarih fi nafi nasakh, yang jelas menerangkan tidak adanya nasakh dengan hadis yang ini, yang dengan jelas dikatakan adanya nasakh, adanya mansukh. Qawlu anna